الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'i Al-Kitab wa Sunnah. Dan kita masih dalam pembahasan tentang Kitabul Buyu' pada permasalahan yang keempat, yaitu tentang permasalahan al-khiyar dan jenis-jenis al-khiyar. Dan telah kita jelaskan makna dari al-khiyar, bahwa al-khiyar merupakan pilihan yang diberikan kepada pihak penjual atau pembeli. Untuk melanjutkan dan menyempurnakan jual beli atau membatalkannya. Dan ini bahagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Azza wa Jal masih memberikan pilihan kepada satu akad yang telah ditetapkan dalam akad jual beli antara si penjual dan si pembeli. Sebab terkadang setelah ditetapkannya akad, kadang-kadang ada rasa penyesalan atau hal-hal yang lainnya yang menyebabkan seseorang mungkin akan membatalkan kembali apa yang telah ditetapkan dalam akad, sehingga diberi pilihan dengan berbagai macam jenis al-khiyar tersebut. Jenis yang pertama yang telah kita sebutkan yaitu khiyar al-majlis. Khiyar al-majlis yaitu khiyar yang ditetapkan selama penjual dan pembeli masih berada di tempat terjadinya akad. Al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli masih ada pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan akad tersebut selama keduanya belum berpisah. Apabila telah terjadi perpisahan, maka telah sempurna jual beli tersebut dan tidak ada lagi yang disebut khiyar al-majlis. Terjadi perselisihan di kalangan para fuqaha apabila telah terjadi akad, lalu kemudian penjual dan pembeli sepakat mengatakan, gimana setelah terjadi akad, apabila sempurna akad, tidak ada lagi khiyar majlis. Kita menafikannya. Lalu penafian ini disepakati oleh kedua belah pihak, pihak penjual dan pihak pembeli. Apakah kesepakatan ini sah untuk menggugurkan khiyarul majlis? Terjadi khilaf. Sebagian para ulama mengatakan bahwa tidak diperbolehkan karena ini syarat yang batil. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Maka khiyar majlis thabit, Namun sebagian para ulama mengatakan bahwa asal hukumnya apabila telah ditetapkan akad jual beli, maka tidak ada khiyar. Itu asal hukumnya. Adapun pemberian khiyar itu adalah keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan itu hak masing-masing dari pihak penjual dan pembeli. Sehingga apabila mereka menggugurkan hak mereka, maka itu terserah mereka. Sehingga apabila penjual dan pembeli sepakat untuk menggugurkan hak mereka berdua, yaitu khiyarul majlis, maka yang demikian tidak mengapa. Dan ini yang zahir yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwa apabila keduanya sepakat menggugurkan khiyarul majlis, itu adalah hak mereka dan mereka menggugurkan haknya. Kemudian yang kedua, kata beliau, thaniyan, yang kedua dari jenis-jenis al-khiyar, khiyarus syarti, khiyar syarat, khiyar asy-syarat. Wa huwa ay yashtarita al-muta'aqidan, yaitu kedua belah pihak penjual dan pembeli yang melakukan akad memberi syarat, au ahaduhuma, atau salah satu dari keduanya, dari pihak penjual atau pembeli, al-khiyarah ila muddatin ma'lumatin, mereka atau salah satunya menetapkan syarat, syarat khiyar untuk diberi pilihan bagi pihak penjual atau pembeli sampai kepada waktu yang telah ditentukan, li'imdha'il aqdi au faskhihi, apakah melanjutkan akad atau membatalkan akad tersebut. فإذا انتهت المدة المحددة بينهما من بداية العقد ولم يفسخ صار لازما. Maka apabila telah selesai waktu yang telah ditetapkan dari waktu yang telah disepakati di antara keduanya, dimulai dari awal ditetapkannya akad, walam yufsakh, dan tidak ada pembatalan, sara laziman, maka jual beli atau akad tersebut menjadi akad yang tetap. Jadi ini khiyar asy-syart, dan khiyar asy-syart ini tambahan dari syarat-syarat jual beli yang ada. Dan apabila ditetapkan syarat dalam jual beli tersebut dan disetujui oleh pihak yang lainnya, maka syarat tersebut berjalan. Syarat itu ditetapkan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, al-muslimun ala syurutihim, bahwa kaum muslimin mereka berjalan di atas syarat-syarat mereka. Selama syarat tersebut tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Misaluhu, contohnya, ayyashtari rajulun min akhara sayyaratan, seseorang membeli mobil dari orang lain. Wa yaqulul mushtari, si pembeli ini mengatakan, lil khiyar muddata syahrin kamil, saya berikan saya pilihan berikan saya waktu untuk al-khiyar, memilih selama satu bulan penuh untuk membatalkan atau melanjutkannya. Beri saya khiyar selama satu bulan penuh. Ini kata si penjual. Apa si pembeli? Penjual mengatakan, iya, saya beri pilihan untuk kamu milih selama satu bulan penuh. Fa in taraja'a an syira'i khilal asyhari falahu dzalik. Maka selama dalam sebulan ini, apabila dia rujuk membatalkan jual beli tersebut dalam masa satu bulan, di mana dia menetapkan itu adalah masa dia diberikan pilihan, maka dia berhak melakukan itu karena dia sudah menetapkan dan disetujui oleh pihak penjual. Wa illa, namun kalau dia tidak membatalkannya sampai genap satu bulan namanya dari waktu yang telah ditetapkan, lazimahu syira'us sayyarati bimujarrad intihai syahri, maka dia harus membeli mobil tersebut sekedar berakhirnya bulan, yakni sekedar sempurna satu bulan dari al-khiyar yang telah ditetapkan antara penjual dan pembeli. Jadi ini yang dimaksud dengan khiyar asyart, baik yang kaitannya dengan waktu atau hal-hal yang lainnya yang ditetapkan antara pihak penjual, demikian pula pihak pembeli. Salisan, yang ketiga, khiyarul aibi, khiyar disebabkan karena ada aib. Ada aib pada barang yang dijual tersebut. Wa huwa alladhi yathbutu lil mushtari idza wajada 'ayban fi as-sil'ah. Yaitu khiyar yang ditetapkan bagi pihak pembeli apabila dia menemukan ada yang cacat pada barang yang dijual tersebut. Lam yukhbirhu bihil ba'i', di mana pihak penjual tidak memberitakan kepada pada pihak pembeli. Awalam ya'lam al-ba'i'u bihi, atau memang penjualnya tidak mengetahui kalau ternyata ada cacat pada barangnya. Apakah dia tidak memberitahu padahal dia mengetahui, atau memang si penjual tidak mengetahui ada cacat pada barang tersebut. Beda kalau misalnya dia memberitakan. Misalnya dia menjual motor, lalu dia terangkan kepada pihak pembeli bahwa motor ini tidak ada kaca spionnya, motor ini mesinnya sudah pernah diservis dan seterusnya. Dia terangkan apa adanya dan itu diketahui oleh pihak pembeli dan dia tetap membelinya dalam kondisi dia mengetahui cacat tersebut, maka ini tidak jadi masalah, menunjukkan bahwa pihak penjual telah jujur menyampaikan apa adanya. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima, apabila keduanya jujur menerangkan apa adanya, maka akan diberi berkah pada jual beli tersebut. Namun kalau misalnya dia sembunyikan, setelah barang tersebut dibawa oleh pihak pembeli sampai di rumahnya, dia melihat, loh kok ada seperti ini, kok ada seperti ini, maka ini cacat yang biasanya barang tersebut secara normal tidak terdapat yang demikian dan tidak dijelaskan oleh pihak penjual, maka dia punya hak untuk mengembalikan barang tersebut dan membatalkan jual beli. Ini namanya khiyar al-aib. Ada pilihan bagi pihak pembeli disebabkan karena cacat yang terdapat pada barang dagangan tersebut. Wa tanqusu bisababi hadzal aibi qimatus sil'ah, dan menjadi berkurang dengan sebab adanya cacat tersebut nilai dari dagangan itu. Artinya, ketika pihak pembeli mengetahui ternyata ada cacatnya, barang ini ada cacatnya, maka dia berhak mendatangi pihak penjual. Lalu dia menyampaikan bahwa ternyata pada barang kamu ini kok kamu tidak memberitahu saya, pada barang kamu ini cacatnya ini. Iya. Setelah diketahui cacat pada barang tersebut, maka pihak pembeli berhak menentukan dua pilihan. Pilihan yang pertama, membatalkan jual beli. Membalikan barang, uang dikembalikan. Atau pilihan yang kedua, pembeli mengatakan, sudahlah saya tetap membeli barang ini, tapi saya minta dikurangi harganya. Harganya dikurangi sesuai kondisi barang tersebut dengan cacat yang ada. Misalnya kalau dengan cacat yang ada harga di pasaran, ya mestinya dikurangi 1 juta. Maka dikurangi 1 juta. Atau 500 ribu. Atau tergantung dari kondisi cacat yang terdapat dalam barang dagangan tersebut. Wa yurja'u fi ma'rifati dhalik ila ahli al-khibrah. Dan dikembalikan untuk mengetahui berapa nilai cacat yang terdapat di barang dagangan tersebut, dikembalikan kepada orang yang berpengalaman. Ya, orang-orang yang berpengalaman, mereka ditanya biasanya kalau cacat seperti ini di pasaran berapa harganya. Jadi ditanya kepada ahlul khibrah minat tujjar al-mu'tabarin, dari para pedagang yang mereka dianggap penilaian mereka. Fama addawhu aiban thabata bihil khiyar wa illa fala. Apa yang menurut mereka itu aib, cacat yang menyebabkan pihak pembeli boleh untuk memiliki khiyar, memilih apakah dia melanjutkan atau membatalkan. Wa illa fala. Namun kalau tidak, maka tidak. Ya, kalau tidak, maka tidak demikian. Ini dikembalikan pada ahlul khibrah. Seperti misalnya, kadang-kadang ada sesuatu yang dianggap cacat, padahal bukan cacat. Misalnya, ada seorang membeli HP. Salah satu merek tertentu, dia beli HP. Kemudian setelah dia membelinya, ya dalam kondisi normal, bahkan baru, ya, tapi bagian belakangnya kok dipencet agak lembek, karena terbuat dari bahan plastik. Lalu dia mengatakan, loh ini kenapa kok goyang kalau disentuh bagian belakang. Nah, itu bukan cacat, memang sudah seperti itu kondisinya. Ya, dalam kondisi baru pun memang sudah seperti itu, karena mungkin bahan yang digunakan berbeda. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini dikembalikan pada ahlinya. Apakah ini dianggap sebagai cacat atau bukan bagian dari cacat tersebut, atau mungkin suaranya yang kurang keras karena memang sudah seperti itu kondisinya. Jadi dikembalikan pada ahlul khibrah. Wa yathbutu hadzal khiyaru lil mushtari, dan apabila dibuktikan bahwa itu adalah cacat pada suatu barang, maka bagi pihak pembeli berhak untuk memiliki khiyar, berhak untuk memilih. Fa in syaa'a amdal bai'a, apabila dia ingin maka dia melanjutkan jual beli. Wa akhadha 'iwadhal 'aib, namun dia menuntut, dia mengambil pengganti dari cacat yang ada. wa huwa al-farqu baina qimati as-sil'ah sahihatan wa qimatiha wa hiya ma'ibah, yaitu perbedaan harga antara barang yang memiliki cacat dengan barang yang tidak terdapat cacat padanya. Dilihat berapa nilai barang dagangan tersebut ketika memiliki cacat seperti ini. Ini pilihan yang pertama. Wa in syaa'a radda sil'ah. Pilihan yang kedua, dia kembalikan barang dagangan tersebut. Wastaradda tsaman alladzi dafa'ahu ila al-ba'i', dan dikembalikan harga tersebut yang telah dibayar, ya, yang telah diserahkan kepada penjual, dikembalikan. Pihak penjual yakni mengembalikan mengembalikannya kepada pihak pembeli. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.